Maria. Aku suka badu. Maimuna. Aku suka wajah imut Aisyah. Tapi tak mungkin aku miliki semua. Everybody, I'm just invited. Remix.